Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pertemuan terakhir kita adalah hadis siapa? Jabir bin Abdullah. Sudah dibaca semua? Iya. Catatan terakhir apa tertulis? Catatan terakhir. Jual beli? Iya, syarat-syarat jual beli. Yang kedua apa yang ketiga? Baru dua. Tapi hadis Jabir sudah dibaca belum? Sudah. Sudah diterjemahkan juga. Jadi syarat-syarat jual beli di dalam Islam yang pertama adalah at-taradhi. Ada kerelaan ya. Sama-sama ridha, rela barang tersebut berpindah tangan ke orang lain, pihak kedua sebagai pembeli ridha dan rela untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang barter, dan itu sama-sama saling ridha. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kaunul aqidi jaizat tasarruf. Masing-masing pihak memang memiliki wewenang untuk melakukan akad. Memang memiliki wewenang untuk melakukan akad, yaitu orang akil, baligh, sadar, tidak ada paksaan, dan yang seterusnya. Syarat yang ketiga, an yakunal mabi'u halalan. Objek jual atau objek beli, sama saja, itu memang dihalalkan menurut syariat. Sampai di situ ya? Iya, sampai di situ. Kemudian pembahasan seterusnya sudah ada? Belum. Syarat yang ketiga, bahwa objek jual atau objek beli memang dihalalkan oleh syariat. Lah ini terkait dengan hadis Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, hadis kedua dari Kitabul Buyu'. Dari Kitabul Buyu', Kitab Bulughul Maram min Adilatil Ahkam, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi hadis yang kedua ini terkait dengan syarat yang ketiga, bahwa objek jual beli harus halal. Yang keempat juga sudah disebutkan ya, secara umum. Keempat, kelima, dan keenam. Betul? Sudah. Cuman sekarang kan rinciannya ya. Rinciannya. Tayyib. Qala al-Hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullah wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'amal fathhi. Nahunya sampai di mana? Pelajaran santri. Nahwu sampai di mana? Kitabnya. At-tatbiqun nahwi. Pembahasannya sampai? Hah? Jumlah ismiyah. Tapi kan dulu waktu tes seleksi kan sudah bahasa Arabnya lulus semua kan, nahwu sarafnya. Ya Mas Ahmad ya? Sama. Jajir kok. Amal fathhi, ama. Kenapa dibaca mansub? Amal fathhi, kenapa dibaca mansub? Antum. Maf'ulun bi. Maf'ulun fi dharaf ya. Ahsant. Amal fathhi wa huwa bi Makkah. Inna Allah. Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. sampai di situ adalah terkait dengan syarat yang ketiga, bahwa objek jual atau sebaliknya juga objek beli sama, karena objek jual dan objek beli tentunya sama, itu memang dihalalkan secara syariat. Di sini di dalam hadis ini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah memberikan contoh beberapa hal yang diharamkan untuk menjadi objek jual. Bukan berarti selain ini boleh, masih ada lagi hal-hal lain yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, tetapi tidak tersebut di dalam hadis Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa rasulahu," sesungguhnya Allah dan rasulnya harrama, mengharamkan, bai'al khamri, jual beli khamr, wal maitati, jual beli bangkai, wal khinzir, jual beli babi, wal asnam, jual beli patung. Berapa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Ada berapa dalam hadis ini? 4. Yang pertama khamr, yang kedua bangkai, yang ketiga babi, yang keempat patung. Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah menukilkan ijma'. Ini sudah dicatat belum? Belum ya? Jangan sampai double nanti. Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah menukilkan ijma' tentang haramnya jual beli khamr. Tentang haramnya jual beli khamr. Yaitu ijma' ulama. Ijma' ulama. Patut disayangkan, dan itu juga cukup menyedihkan kita sebagian kaum muslimin, kalau tidak bisa dikatakan sebagian besarnya, itu memiliki keterkaitan dengan minuman keras, kalau bukan produsen, pengedar, penjual, bandar besar, atau pengguna, konsumen. Hampir sebagian besar kaum muslimin pernah mencoba dan merasakannya, walaupun cuma coba-coba. Peredaran minuman keras di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Bisa dikatakan sudah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ini di Indonesia. Produksi itu luar biasa. Nah, sepanjang tahun berapa ratus orang yang harus tewas karena oplosan minuman keras. Sprite kasih apa? Obat-obatan itu, ada yang begini, ada yang begitu, campur ini, oplos, bangga. Yang pertama karena faktor bangga menemukan formula baru, tapi yang lain karena memang gak punya duit, ini dioplos. Ini baru-baru di Yogyakarta, di Kabupaten Sleman. Nah, beberapa anak muda tewas, mati sia-sia, matinya dalam keadaan berdosa, matinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mati karena oplosan minuman keras. Nah, beberapa waktu yang lalu tangki Pertamina itu jalan lurus saja. Subhanallah, ketahuan juga ternyata isinya bukan bahan bakar minyak, bukan BBM. Ciu. Tahu ciu enggak? Oh, tahu. Tahu kalau itu jelek ya mas ya, ya kan? Tahu kalau itu jelek, begitu mas ya? Namanya siapa? Siapa? Harry. Kurang keras mas. Azhar. Azhar. Artinya Azhar itu apa? PR ya. Jadi satu tangki itu mas Azhar, coba perhatikan sini. Nah, satu tangki Pertamina itu, tangki besar. Tulisannya Pertamina 20 ribu liter apa 24 ribu liter. Isinya ciu. dari Jawa Timur mau dibawa ke Sumatera. Merusak. Yang dirusak apa? Generasi muda Islam. Generasi muda muda Islam. Termasuk juga minuman keras adalah obat-obatan terlarang, narkoba. Produksi narkoba untuk Indonesia luar biasa. Sampai-sampai presiden kita sudah mengatakan darurat narkoba. Darurat narkoba. Sebenarnya secara hukum Islam, mereka yang menjadi bandar narkoba besar itu, demikian juga bandar pengedar besar minum-minuman keras ya, yang sudah terbukti terlibat secara langsung di dalam merusak generasi muda, dalam hukum Islam boleh untuk kemudian dieksekusi mati, bukan sebatas di penjara. Kenapa? Li'annahum yufsiduna fil ardi fasada. Karena mereka sudah membuat kerusakan di atas muka bumi dalam skala besar. Kerusakannya bukan berhenti di satu orang, enggak. Ketagihan, ketagihan, ketagihan cari pelanggan. Maka sikap kita Ahlus Sunnah As-Salafiyun sangat mendukung pemerintah. Mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan eksekusi mati untuk para bandar narkoba dan bandar minuman keras. Walaupun katakan sebagian kalangan menolak karena katanya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, atau katakan organisasi Amnesty Internasional mengkritik, tidak peduli eksekusi mati, eksekusi mati. Yang teriak-teriak hak asasi manusia itu belum ngerti aja kalau anaknya jadi korban narkoba. Coba kalau anak-anak dia jadi korban narkoba, lah mendukung. Cuman karena seperti itu, yang kita khawatirkan orang-orang yang demikian, memang sebagiannya kafir, tapi sebagian kecil yang lain kan muslim. Kita khawatirkan tanpa sadar dia sudah digunakan sebagai alat oleh musuh-musuh Islam untuk menentang hukum Islam itu sendiri. Hukumnya haram, ijma' para ulama, jual minum-minuman keras ini. Dan kita sebagai muslim yang baik, warga negara yang patuh, ketika mengetahui adanya peredaran minuman keras atau narkoba di sekitar kita, di lingkungan kita, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri, melakukan sweeping, merusak rumah, memukuli anak-anak muda, membakar. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu, tetapi laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalkan tidak ditanggapi, laporkan lagi, cari bukti, kumpulkan saksi. Kalau tidak tembus di tingkat polsek, laporkan di tingkat polres. Tingkat polres tidak tembus, laporkan ke propam, provos dan pengamanan. Sudah selesai. Alhamdulillah, laporan dan informasi seperti itu oleh pihak kepolisian ditanggapi dan direspon dengan cepat, dengan positif. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di negara kita minuman keras termasuk hal yang dilarang peredarannya. Nah, tinggal kita memohon kepada Allah agar pemerintah kita mendapatkan taufik untuk melarang minuman keras ini secara mutlak. Sebab ada peraturan pemerintah, kalau minuman itu kadar alkoholnya itu 3% ke bawah atau 7% ke bawah masih boleh. Padahal secara hukum Islam mau 1%, 2% tetap tidak boleh. Kalau jelas-jelas itu khamar, jelas-jelas itu minuman minuman keras, ini tidak boleh diperjualbelikan. Karena syarat jual beli yang sahih, jual beli yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, jual beli yang bisa diharapkan berkahnya, objek jual harus halal. Nah, jual beli rokok itu juga gak boleh. Jual beli rokok itu tidak boleh. Walaupun mungkin keuntungan toko kelontong itu banyak sekali dari jual beli rokok. Satu slop berapa puluh ribu, dua slop berapa puluh ribu pesen. Nah, alhamdulillah sebagian kaum muslimin yang sudah kuat dan kokoh imannya, mereka yang punya toko kelontong atau warung, dengan tegas menempelkan tulisan di depan pintu, tidak menjual rokok. Tulis tidak menjual rokok. Daripada tidak ditulis seperti itu, orang tanya, mas rokok mas? Ya. Oh gak ada. Mas Malbor mas, Jisamsu mas, Bentoel, Bismillah, apalagi Mas Azhar, nama-nama rokok apalagi ini? Yang ditulis-tulis di spanduk-spanduk itu loh, apalagi Sampurna ya, Kudus, jalan Kudus, oh, macam-macam lah. Enggak boleh jual beli rokok. Hukumnya tidak boleh menjual beli rokok. Nah, alhamdulillah kalau kami di Kulon Progo, Yogyakarta itu di Kulon Progo. Enggak tahu di tempat ini berlaku ataukah tidak. Kalau kami di Kulon Progo, masuk Kulon Progo dari barat maupun dari timur sudah ada baliho besar. Selamat datang di Kabupaten Kulon Progo, kawasan bebas iklan rokok. Kulon Progo baru-baru aja nih keputusan Bupati Kulon Progo tahun 2014. Karena bupatinya dokter. Bupatinya itu dokter. Punya rumah sakit besar, ngerti betul ya. Jadi di Kulon Progo itu panjenengan cari aja iklan rokok ini enggak ada di pinggir jalan. Enggak dikasih ACC oleh Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Di tempat-tempat lain Dispenda seneng kalau yang minta pasang iklan itu dari perusahaan rokok karena pajaknya tinggi. Pajaknya penghasilan untuk daerah, pendapatan daerah. Tapi untuk Kulon Progo, baliho besar, nyebrang Sungai Progo baru jarak 20 meter, 30 meter sudah terlihat baliho besar di tengah jalan itu terbaca. Selamat datang di Kabupaten Kulon Progo, kawasan bebas iklan rokok. Artinya bebas iklan rokok itu untuk tempat-tempat atau space-space yang memang disiapkan oleh pemerintah sebagai iklan daerah. Tapi kalau misalkan di toko ya masih aja ada, masih ada jualan rokok, masih ada. Cuman tempat-tempat yang memang ditetapkan pemerintah untuk apa, penghasilan pajak dari pasang iklan itu untuk rokok nggak bisa, nggak dapat tanda tangan dari Dispenda. Nah, subhanallah ini perlu didukung, perlu didukung. Saya juga pernah dulu ke Malang ada tulisan seperti itu, kawasan bebas iklan rokok. Alhamdulillah. Nah, walaupun yang rokok pahit, perusahaan rokoknya juga protes, terserah dia. Kan gitu. Terserah dia. Walaupun sebagian ulama, katanya sih ulama. Walaupun sekumpulan kiai, katanya sih kiai, ahli agama, mengatakan enggak apa-apa, boleh kok. Ha, silahkan aja. Itu mazhabnya Ahlus Sunnah ya boleh. Mazhab Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnahnya siapa? Ahlus Sunnah Sufi tasawuf seperti Anda. Terang-terangan itu. Bahkan secara organisasi, secara organisasi resmi mengatakan rokok itu boleh. Nah, maksimalnya makruh, bukan minimalnya makruh. Maksimalnya makruh. Nah, padahal subhanallah, kalau mau diakui secara jujur, misalkan sabda Nabi mengatakan la dharara wa la dhirar, cukup sebagai dasar untuk mengharamkan rokok. Tidak boleh memadzaratkan diri sendiri, juga tidak boleh memadzaratkan orang lain. Rokok itu yang menjadi objek madzarat bukan hanya si penghisap, bahkan perokok pasif namanya itu lebih banyak merasakan akibat buruk dari asap rokok. Perokok pasif. Perokok pasif itu dia enggak ngerokok, cuman dekat sama orang yang ngerokok. Dia tidak ngisep tapi menghirup. Dia enggak beli tapi ikut mencium aromanya. Ini namanya perokok pasif. Apakah tidak sadar mereka yang merokok-merokok itu sebenarnya sedang dimarginalkan, dipinggirkan. Kalau di bandara ada ruangan khusus kayak akuarium itu, ruangan rokok. Yang masuk di situ ngerokok semua. Kita bisa ngelihat dari luar ini, kayak akuarium. Di tempat-tempat umum kan seperti itu ya. Fasilitas pemerintah sekarang sudah mulai diterapkan, alhamdulillah. Tempat-tempat umum, fasilitas fasum-fasum, fasilitas umum itu memang diharuskan untuk menyiapkan ruangan khusus para perokok. Dia gak sadar sedang dimarginalkan, dipinggirkan nih. Diputus hubungannya dari dunia luar ini. Di dalam Nah, ini perlu didukung. Kalau misalkan ini pemerintah sendiri sebenarnya, kalau misalkan pabrik-pabrik rokok itu ditutup ya di Indonesia, berarti akan konsekuensinya sekian ribu, sekian ratus ribu pekerja tidak mendapatkan pekerjaan ya, penghasilan, pajak, devisa negara dan seterusnya. Padahal Dinas Kesehatan sendiri menyebutkan bahwa biaya yang dihabiskan untuk rehabilitasi para penghisap rokok, biaya dan dana yang dihabiskan untuk mengobati mereka yang sudah terkena dampak buruk dari rokok jauh lebih besar dibandingkan penghasilan yang diperoleh oleh negara. Nah, tapi ya seperti itu, nafsu, hawa nafsu. Sekarang kalau kita mau jawab dengan jujur, berapa persen dari penduduk Indonesia yang tidak pernah ngerokok? Ada yang belum pernah ngerokok di sini? Banyak. Alhamdulillah anak-anak kita dari kecil ya sudah salafi, salafi, salafi. Tapi yang katakan sekarang 17 tahun ke atas, 19 tahun ke atas. Nah, mungkin waktu SMA-nya, waktu SMP-nya nyolong-nyolong, diam-diam. Apalagi yang sudah bibir-bibirnya hitam itu. Ya, bertaubat, beristighfar. Sambil memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka yang masih merokok. Bisa mas, berhenti ngerokok. Ada sekian banyak orang alhamdulillah mengalami pengalaman spiritual ya, sehingga merokok langsung berhenti sekejap, gak perlu bertahap. Dulunya 10 bungkus jadi 5 bungkus dulu, 5 bungkus jadi 2 bungkus, 2 bungkus jadi 1 bungkus, 3 batang, 1 batang hilang. Ini enggak. Mereka yang betul-betul serius dan bertekad kuat untuk meninggalkan rokok, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, selesai. Alhamdulillah. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, syarat sahnya jual beli menurut Islam, objek jualnya harus halal. Tadi yang disebutkan adalah khamr. Yang kedua adalah Ibnul Mundhir menukilkan ijma haramnya jual beli bangkai. Ibnul Mundhir menukilkan ijma. Ibnul Mundhir menukilkan ijma larangan jual beli bangkai. Ingat, jual beli bangkai. Apapun alasannya, jual beli bangkai itu haram berdasarkan ijma' ulama yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Mundhir. Ada dua hal yang dikecualikan. Apa itu? Ikan dan belalang. Ikan dan belalang boleh walaupun dikatakan bangkai, tapi boleh diperjualbelikan. Selain ikan dan belalang, maka bangkai itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Buat apa jual beli bangkai? Ya kita nggak ngerti aja. Mungkin kita tidak menyaksikan dan tidak mendapati sebab sebagian dari kita terlahir sebagai Muslim, belajar Islam dari kecil, sehingga hal yang seperti ini pun sudah diketahui sejak awal, tidak boleh jual beli bangkai. Tapi misalkan sekarang, contoh ya, orang yang punya peternakan ayam, kadang-kadang sehari ada yang mati satu, sehari ada yang mati dua, dikumpulin daripada dibuang, dijual kepada pengusaha ikan lele. Ada gak seperti itu? Ada kan ya. Kumpulkan satu karung, dua karung, satu karung 30.000, satu karung 40.000 untuk mempercepat perkembangan ikan lele, semakin gemuk semakin seger katanya. Jual beli yang seperti jual beli bangkai ayam seperti ini tidak boleh. Nabi mengatakan, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah. Sungguh Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar dan jual beli bangkai. Jual beli bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai itu apa? Binatang atau hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Tidak disembelih secara syar'i itu tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Untuk pajangan, untuk hiasan, untuk apapun itu, selama statusnya sudah menjadi bangkai, tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk juga tulangnya, apakah boleh diperjualbelikan? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Nah, demikian juga bulu-bulunya. Ini bangkai loh ya, bangkai ya, bukan binatang atau hewan yang sudah disembelih secara syar'i, itu boleh. Tapi ini bangkai. Nah, ini bangkai. Nah, dapat kambing mati di pinggir kali. Masih seger nih ya, darahnya masih ngalir. Diambil sebelah ini, potongin jual. Gak boleh seperti ini. Sapi masuk sumur, wah sudah gak bisa, mati. Eman baru setengah jam yang lalu berhasil dinaikkan, karena sudah dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan sumurnya gak bisa dipakai. Bau, dinaikkan, sembelih, keleti, jual. Eman 5 juta, 4 juta. Secara hukum Islam ini tidak boleh. Berdasarkan hadis Jabir ibnu Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasiah. Kemudian poin yang berikutnya, berdasarkan hadis ini, haramnya jual beli babi. Haramnya jual beli babi berdasarkan ijma' ulama. Berdasarkan ijma' ulama, di antara ulama yang menukilkan ijma' adalah Al-Imam Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnu Qudamah, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Haramnya jual beli babi hidup, babi yang sudah mati dagingnya, atau apapun yang terkait dengan babi, itu haram untuk diperjualbelikan. Berdasarkan hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhuma. Di antara ulama yang menukilkan ijma tadi sudah disebutkan adalah Al-Imam Ibnul Munzir, Ibnu Qudamah, dan An-Nawawi rahimahumullah. Nah, ini juga yang patut disayangkan dan disedihkan. Ternyata para peternak babi itu sebagiannya adalah umat Islam. Bukan cuma orang Cina, bukan cuma orang Kristen. Orang Islam aja ternak babi. Kenapa? Keuntungannya besar dan keuntungannya lebih cepat. Nah, babi, setiap kali ada momen-momen besar semacam Idul Fitri, Idul Adha, akhir tahun seperti ini, sidak pasar itu dilakukan oleh gabungan beberapa departemen. Kalau sekarang kementerian, beberapa kementerian dilibatkan untuk melakukan sidak, nah, ya, sidak pasar, operasi pasar. Nah, selalu saja ada ditemukan pedagang daging, penjual daging yang mencampur antara daging sapi dengan daging babi, daging kambing dengan daging babi, dan mereka sudah ahli, memang sudah pekerjaannya campur-campur daging seperti itu, ya. Campur-campur daging seperti itu. Nah, ini jelas-jelas haram hukumnya. Haram jual beli daging babi. Apalagi kemudian sampai ada unsur penipuan seperti itu. Orang Islam yang membeli sudah merasa yakin dan aman bahwa daging yang dibeli itu adalah daging halal, daging kambing, daging sapi, ternyata dibohongin. Subhanallah, takwa itu semakin menipis di kalangan umat Islam. Rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala semakin lama semakin memudar, sehingga mereka mudah melakukan tindakan tipu menipu, berbohong, berdusta. Sesuatu yang jelas-jelas haram tetap diperjualbelikan. Nah, tetap diperjualbelikan. Maka kita sebagai seorang muslim harus selektif di dalam memilih makanan. Harus pintar-pintar di dalam memilih warung dan tempat makan. Pilih-pilih. Jangan cuma ngejar murah. Jangan cuma ngejar murah. Beberapa teman yang memang basis profesinya adalah penjual makanan, warung makan, mereka bercerita bahwa ternyata di dunia warung, di dunia rumah makan, hal-hal yang seperti itu lumrah dilakukan. Untuk mendapatkan untung dalam jumlah banyak, akhirnya dilakukan penipuan. Jualan bakso, jualan soto, dagingnya na'udzubillah bukan daging sapi, tapi daging babi. Nah, bukan daging sapi, tapi daging babi. Nah, orang yang tidak mengerti tentang daging mendaging, ya santai aja bakso biasa. Nah, apalagi kaldunya memang sudah dibuat, kaldu sapi, kaldu kambing, dan seterusnya. Nah, Ya, kita sebagai seorang muslim sekali lagi harus selektif, hati-hati. Jangan kejar murah, akhirnya makanan yang kita santap itu tidak terjamin mutu dan kualitas halalnya. Mutu dan kualitas halalnya. Lebih baik kalau jual beli makan, kalau kita membeli makanan, kita ingin mengkonsumsi makanan, pilihlah tempat-tempat yang jelas-jelas halal. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, rajin ke masjid. Betul-betul aktif dalam kegiatan Islam. Kita berprasangka baik, orang seperti ini tidak akan menjual hal-hal yang haram. Biiznillahi azza wajal. Naam. Sebab kenapa ikhwati fillah? Barakallahu fikum. Sebab kenapa? Ini memiliki pengaruh besar. Masalah khamr tadi ya. Minuman keras, daging babi, atau misalkan uang yang dihasilkan dari jual beli bangkai. Jual beli bangkai. Ini pengaruhnya luar biasa dalam atau untuk pengaruhnya luar biasa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Sebagai contoh, doa yang dipanjatkan seorang hamba, bukankah salah satu syarat terkabulnya makanan yang dia konsumsi itu halal, tidak boleh haram? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dan menceritakan seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yutilus safar, perjalanan jauh dalam keadaan memerlukan, butuh, faqir ilallahi azza wajal. Dia angkat, tengadahkan dua telapak tangannya, berdoa, meminta pertolongan dan bantuan dari Allah. Betul-betul meminta, sedang safar, waktu yang mustajab, tadhalulnya karena mungkin pakaian, rambut dan telapak kakinya kotor, angkat kedua tangannya ya. Yang mestinya dalam keadaan seperti ini, nah, dimungkinkan untuk mustajab besar sekali. Tapi Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajalah. Bagaimana mungkin doa orang seperti ini akan dikabulkan Allah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Yang dimaksud haram di sini bukan sebatas hasil curian, tapi jenis makanan itu pun kalau haram, jenis minuman itu juga haram, tetap masuk dalam pengertian hadis. Nah, dalam pengertian hadis ini yang kita khawatirkan. Karena keteledoran kita, bukan karena dengan alasan tidak tahu, lupa atau apa, tapi karena kita yang lalai, teledor. Kita yang bermudah-mudahan usur apa-apa, yang penting murah. Yang penting murah. Sehingga di warung makan cuma beralas apa? Beratapkan apa namanya? Ini. Apa Mas Azhar? Deklit ya, terpal ya. Pikirnya murah. Cuma pakai sentir, lampu sentir itu. Wah, ini mesti murah ini. Memang murah, subhanallah. Tapi dia tidak selektif, kan? Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha dari dia untuk at-tahassun, menjaga diri. Ternyata yang dia makan, mohon maaf, darah ayam. Apa namanya? Titih. Darah ayam. Dagingnya juga daging bangkai yang cari yang murah. Ya. Ini campur itu. Subhanallah. Yang kita khawatirkan, doa-doa kita itu tidak dikabulkan Allah Jalla wa'ala. Berbeda halnya dengan seorang muslim lainnya yang sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimalnya, cari tulis rumah makan muslim, dijamin halal 100%, masuk di sana, misalkan yang jaga di bagian kasir pakai kupluk hitam, pakai baju koko. Ya mohon maaf, sebagai contoh saja, pelayan-pelayannya perempuan pakai jilbab misalkan. Kan kita sudah yakin muslim nih ya, muslim, tertulis rumah makan muslim 100% halal, yang jaga juga pakai kupluk hitam, pakai baju koko, pakai sarung, pelayannya katakan perempuan berjilbab, yang laki-laki terlihat. Tapi ternyata itu cuma tampilan luarnya aja, casingnya muslim. Ternyata yang dia jual, bahan-bahan yang ada di situ adalah makanan atau bahan yang diharamkan secara Islam. Nah, ini berbeda. Sudah usaha ya, ikhtiar. Kita masih berharap doa-doa yang diucapkan setelah makan dari tempat seperti itu, yang ternyata makanan yang haram tetap dikabulkan Allah Azza wa Jal, karena kita sudah berikhtiar dan berusaha. Itu di luar batas kemampuan kita. Tapi yang dikhawatirkan, karena kita teledor tadi, gak selektif, asal pilih, sembarangan, sa'e. Akhirnya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keempat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wal asnam, jual beli patung. Al asnam, jual beli patung. Patung yang dimaksud di sini tentu sudah difahami, patung makhluk yang bernyawa, manusia atau binatang. Gambar gajah, apa itu, patung gajah kecil, patung gajah besar. Nah, patung Jenderal Sudirman, patung Jenderal Gatot Subroto. Nah, dibeli, atau mungkin di atas rumah ada hiasan genteng kayak Sokaraja itu, gambarnya Garuda, gambarnya naga. Ada ya, Mas? Genteng Sokaraja itu bagian hiasan ujung-ujungnya itu loh, Pak. Itu namanya patung, asnam, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau gambar Buddha kecil begini. Atau gambar panda. Ya. Sekian macam. Kita kalau lewat di Magelang, Muntilan itu kanan kiri kerajinan batu, patung itu, patung. Gambar ini, gambar itu. Itu haram di dalam Islam. Haram di dalam Islam berdasarkan siapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, termasuk juga dalam hal ini adalah mereka yang menjual lukisan. Jual lukisan, tapi lukisan penari Bali. Ini lenggak-lenggoknya tulis. Atau yang apa, tari kecaknya orang Bali. Atau tari samannya. Tari saman dari mana, Mas? Ya, di pondok enggak diajarkan sih ya. Mas Irfan, tari saman, Mas? Dari Aceh ya. Kalau tari lilin? Oh, lupa, alhamdulillah, dilupakan ya. Dilupakan. Tari lilin dari mana, Mas? Mas Heri? Memang enggak usah ngapalin kayak gitu ya. Cuma kalau saya masih apal dulu waktu SD. Tari lilin itu dari, tari lilin, tali piring itu dari Sumatera Barat. Kan gitu. Tari-tarian banyak sekali, apalagi Yogyakarta dan Solo. Seorang raja akan dikatakan punya seni tinggi kalau bisa menciptakan sebuah gaya dan jenis tari tersendiri. Seorang raja di Mataram itu, Ngayogyakarta, atau Kasunanan Surakarta, atau Pura Mangkunegaran, atau Pura Pakualam, kan itu. Itu dikatakan sebagai raja dan pimpinan yang punya nilai seni tinggi kalau bisa menciptakan tari tersendiri. Nah, itu lukisan-lukisan orang nari. Ya. Lukisan badak berjula satu, lukisan ini diperjualbelikan. Wah, 2 juta nih. Tulisannya Basuki Abdullah, lukisannya Basuki Abdullah. Ini lukisannya Afandi. Bukan Ustaz Afandi. Pelukis-pelukis terkenal Indonesia ya. Afandi, Basuki Abdullah dan yang lain itu. Ini bagus-bagus. Ini sampai 20 juta, 20 juta. Atau Mona Lisa, Leonardo da Vinci dan seterusnya ya. Itu diperjualbelikan, haram hukumnya. Sekarang daerah-daerah dan objek wisata saat ini jual beli foto. Yang sekali foto terus print. Atau misalkan masuk Gembira Loko di Yogyakarta, sudah beberapa kaos ukuran dan warnanya disiapin. Jadi misalkan foto ya, Mas, cetek. Itu di print di kaos. Sini Gembira Loko, sini gambarnya gambar pengunjung. Gak sadar ini sama saja dia pengunjung dan penghuni Gembira Loka. Gak sadar kan gitu ya diposisikan. Itu juga tidak boleh berjual beli yang seperti ini. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Jabir bin Abdillah, muttafaqun alaih, wal asnam, jual beli patung dan yang semi, semisalnya gak boleh. Atau jual beli kaos, ini gambarnya apa, gambarnya itu, gambarnya manusia, gambarnya hewan dan binatang, itu semua tidak di, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ini adalah syarat yang keberapa, Mas? Ketiga, untuk sahnya jual beli secara Islam, secara syar'i, an yakunal mabi'u halalan. Objek jualnya atau objek belinya harus halal. Halal menurut siapa? Menurut Islam, bukan menurut masing-masing orang, tapi menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Memang pertemuan kita sebulan sekali. Jadi ya disyukuri, mudah-mudahan Allah berkahi. Sudah azan Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cepat Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat belajar pasti merasanya kurang. Tapi kalau yang tidak semangat belajar, weh banget dengan gitu. Dari tadi asar taklim, pada maghrib taklim, taklim terus. Itu yang tidak punya semangat belajar. Tapi kalau punya semangat belajar ya, aduh, baru sedikit, kapan selesainya? Itu baru semangat belajarnya tinggi. Dan saya yakin santri di sini semangat belajarnya tinggi. Ya Mas ya? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.